Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bersama ikuti ceramah beliau yang terhormat Gus Miftah Habibur Rahman dari Jogja beserta doanya. Banser mohon untuk duduk ya, tetap di tempat duduk, dan para pengunjung dimohon untuk duduk semuanya dan tenang sehingga perjalanan Mauidhoh Hasanah sampai selesai akan nyaman dan tenang. Kepada beliau yang terhormat Gus Miftah Habibur Rahman, segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tukang sone teng bundi ini kurang banter iki le, iki ramune apa diwalik aku ngeson kowe ngaji ning kene. Cek iki kurang banter. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Dukuh Ngayon Sari Mulyo Kebonagung Demak rahimakumullah. Polisi kita kok gari nyesel-nyesel ayo. Bapak tentara, bapak polisi, sahabat-sahabat banser yang berbahagia. Iya, kena arna yang ditepak polisi. Oh, lu gak kena. Polisi sregep ngaji, punya potensi dan peluang insya Allah matinya pas pengajian. Yo, lah pengajian lah apik dan. Tapi lah polisi gaweane ning pinggir dalan tok matine tabrak truk. Ndak amin. Ada Pak Kaposek, ada Pak Dan Ramil. Kalau saya dan jajaran. Cek cek cek. Coba tukang sone rosak lawis bener rosak dudak adek ah. Kayak krek jangkuk. Cek cek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini saya hadir, ini titik keempat sore saya ini saya ngaji dari Purwodadi Demak titik ketiga. Padahal saya baru pulang dari Hongkong jam 9 pagi. Penerbangan panjang, istri saya masih sakit di rumah, dan hari ini saya berpuasa. Sampai detik ini saya belum berbuka puasa. Kenapa? Karena cintaku kepada orang Demak. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Napa niku? Tidak nampak wujudnya, tapi hangatnya bisa dirasakan. Bahasan teko gini suguhane, ya Allah. Saya sudah bilang sama panitia, saya tidak pernah minum air kemasan. Bongso napa niki jenenge? Soda saya tidak pernah minum, Pak Kaposek. Saya tidak minum Pokari, saya tidak minum Sprite, saya tidak minum Krating Deng, saya tidak minum soft drink apalagi Softtek. Pokari kagum Pak Kaposek. Sprite Pak Dan Ramil. Benadil, Krating Deng, Banser. Allah. Wah, apik cangkire. gambare wong ganteng. Anakku enggak enak aku minum aku sendiri. Wala bu nomong templean kere kere. Tak pikir ki asli bu nomong templean. Alah-alah ya Allah ya Allah. Maka inilah yang namanya kreatif kreatif. Kalau cek begini, oh kopi. Kalau kopi saya minum Pak Kaposek. Kalau kopi susu tidak. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Maka kalau saya dikasih kopi susu tak akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Maka hanya dengan rasa cintalah saya bisa hadir. Penerbangan Jakarta Hong Kong 5 jam. Lanjut Jakarta Jogja. Ketemu istri sebentar jam 9 sampai jam 12. 12 sudah berangkat lagi. Ilo sana kok ngangu-ngangu, iki ngopo? Nyuwun sewu. Ketoke niki mergo kula terlalu cedak kali ini. Nyuwun sewu, kula tak rodok nengah mawon iki. Lalu cedak alim. Apa jenengan nyekel mik kula menika meja. Ampunten nggih. Pun-pun pas tengah mriki. Lah, pun. Mriki. Pun. Ada boyo kula iki lara, pesawate suwe. Ibu-ibu seneng golongan berdiri apa duduk? Itulah cewek di mana-mana suka yang berdiri. Ya Allah, ya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, saya ingat betul dulu ketika saya sekolah di pondok. Salah satu tempat yang saya idolakan itu adalah Kota Demak. Kenapa? Karena banyak cerita sejarah wali yang ada di dalamnya. Maka biyen zaman kula teng pondok teng Lampung mriko. Kula niku asline Ponorogo lahirnya teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen asisten kula niku Indo Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Zaman cerita wali niku nyuwun sewu, salah satu daerah yang pengen saya kunjungi adalah Kota Demak. Kenapa? Karena kota wali. Salah satu pelajaran hari ini yang saya ambil apa dari kota wali? Bapak ibu, belajar dari Masjid Demak. Masjid Agung Demak. Wali niku kondang sektine. Wali niku kondang ampuhe. Wali niku kondang hebate, kondang alime. Tetapi ketika membuat Masjid Demak niku bareng-bareng ora digawe dhewe. Ngumpul dadi siji. Wali Songo dewan wali, Wali Songo niku lak dewan, dewan wali. Umpama Kanjeng Sunan Kalijaga gawe masjid dhewe, merantasi mesti rampung wong sakti kok. Tapi nyuwun sewu, ternyata walaupun mereka sama-sama sakti, lebih mengutamakan gotong royong, lebih mengutamakan kerukunan, milo bangun masjid bareng-bareng. Lah isin kula sakniki napa Pak Polisi? Kiai-kiai sakniki niku sektine ra kaya Wali Songo. Hebate ra kaya Wali Songo. Ambue ora kaya Wali Songo. Tapi lak kon rukun angel karepe dhewe-dhewe. Kiai wong se wali mbiyen niku sekti tapi iso rukun akur apa-apa bareng-bareng saiki malah karepe dhewe-dhewe malah anane nyuwun sewu mung dicurigai tok. Kula niku mlebu kamare Habib Lutfi pertama kali 5 tahun yang lalu. Kula kelingan betul waktu itu saya masuk ke kamar beliau. Nasihat pertama kali beliau kepada saya apa? Kowe kudu apik karo sapa wae. Soale apa? Kuwi akhlake Kanjeng Nabi. Kula ngaji teng Dunia Malam wis 15 tahun, dukungan dari Habib Lutfi 5 tahun yang lalu. niku kula praktekke tenanan. Kanjeng Nabi niku apik karo wong apik, apik karo wong sing elek. Lah wong sakniki nyuwun saya wong apik mawon digoleki eleke. Apik mawon niku lho digoleki salahe. Piye carane leno melu kula matur, ngumpulke kiai niku luwih angel daripada ngumpulke wong mabuk tak kandhani. Lho tenan, ngumpulke gos-gos niku luwih angel daripada ngumpulke wong tukang mabuk. Wong tukang mabuk iki Mas, go botol siji. Mabuk, Bro. Oke. Langsung dadi paguyupan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Jogja oke ngene iki. Ayo kula wingi preman-preman tak kumpulke. Wah, do mabuk niku parani. Ana preman gede wetenge lemu, tak buka jakete ditato beduk. Wetenge tato beduk. Kuwi tato apa le? Beduk kiai. Lah kok ngapa mak tato beduk? Kula cinta kalih NU. Wah, preman. Kuwi tato beduk. Nggih, lah tutuke ndi ngisore? Bolae. Maksud kula napa? Kula niku lak kali kanca-kanca pemabuk niku alah tak kandhani manut. Tapi nyuwun sewu, hari ini kadang-kadang sing ngrusuhi perjuangan kula membela Ahlussunnah wal Jamaah niku nyuwun sewu, orang-orang yang bergelar dalam tanda kutip wong-wong sing apik niku. Mila kula menyerukan dari kota Demak niki, belajar dari para wali. Wali sing kondang ambue, kondang sektine, kondang hebate iso akur. Mosok kok awake dhewe ra iso akur. Sing salah ki jane guru TK niku. Gara-gara gawe lagu judule Balonku Ada 5. Niku lagu sing rusak wong NU tak kandhani. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaanku, ngopo sing meletus balon hijau? Padahal hijau niku warnane NU. Milo wong NU niku kon aku rangel soale balone meledos. Ilang nganti blangkone hijau, mergo cinta karo NU. Kandhani kok. Insya Allah mlebu surga niki. Blangkone. Ya Allah, ya Allah. Ampun ampun jolan. Kan aku larang. Kula kula sanggon-gon ngaji ning kafe ya dirasani, Islam ke dadi korbuser ya dibuli. Aku lo ngomong saya adalah saya. Orang menyukai saya ya syukur alhamdulillah. Orang membenci saya tidak jadi masalah. Dipuji saya tidak akan terbang, dihina pun saya tidak akan tumbang. Inilah saya. Ngono ora urusan aku. Aku dirasani wong dielek-elek kekuranganku ora apa-apa. Maka sering saya katakan, ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Ngono carane. Kuwi lho, rumono malah kader NU sering dipikir mau pacaran tok. Pacar iki rugi tak kandhani. Iki tukang son to. Ngeragati son teh okeh ketok wujute. Ngeragati pacar entek okeh dipek kancane. Ambiar cum-cum. Bocah nom-nom saya iki lak ndelok Instagram iki aku pengen guyu dhewe kok. Ya Allah, bahasane iki lho. Seberapa greget kamu? Aku sing macari, kancaku sing ngeloni. Kere-kere. Maka belajar dari kisahnya para wali itu saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman. Mohon maaf. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minuna hatta tahabbu. dan kamu belum dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Sing larang teng Indonesia niku sakniki Pak Kapolsek, cinta dan kasih sayang. Kuwi larang banget. Calon presidene wis akur, makelare rong iso aku. Padahal Indonesia niku ampuh, milih siji entuk loro. Nomor siji dadi presidene, nomor loro dadi menterine. Sing ngampuh santri Tegal Rejo. Ustad-ustad kondang kabeh kondo. Prabowo jadi presiden tahun 2016 ning Tegal Rejo. Sebutkan tiga nama menteri Jokowi. Prabowo. Cangkeme santrie mandi tak kandhani. Apa meneh cangkeme kiai ndan. Ya. Sope cangkemmu. Kursi di dhuwur mejane ndek. Dadi aku lak ngombe ndungkluk lak kaya ngombori cangkem sapi to. Gagah cangkemmu wong tuwa. Oh gagah iki lho. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Surga niku syaraté kudu duwe iman. Iman niku syaraté napa? Hatta tahabu, mempunyai rasa cinta dan kasih. Ya, gitu loh, saiki akhlake Kanjeng Nabi. Kasih sayangnya kaya ngopo. Zaman Kanjeng Nabi niku ana sahabate Kanjeng Nabi senengane mabuk. Siapakah kategori sahabat zaman Kanjeng Nabi? Wong sing urip zaman Kanjeng Nabi iman karo Allah nderek Kanjeng Nabi niku jenenge sahabat. Senajan to urip zaman Kanjeng Nabi tapi ora iman, ora melu Kanjeng Nabi, niku mboten sahabat. Maka saya punya istilah, apa bedanya pacar, teman dan sahabat? Siapakah teman itu? Teman itu adalah 1000 orang yang datang ketika kamu senang. Dikocok. Siapakah pacar itu? Pacar itu adalah 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah 1 orang yang bertahan ketika 1001 orang melupakanmu. Masuk. Oh. Ono dan ora dolan HP wae, HP-ne proses lah. Ternyata gawe status WA. Ketik WA, dia ini rada kentir. Oh iya. Padahal Kapolsek karo aku pangkatnya Dura, gue kan Kapten AKP, Ajun Komisaris Polisi, aku AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Beda nah. Sugiono, pandan tampil siapa? Eh? Catir Bisma, catir ini lak ngin pulau niku nganu nyuwun sewu kain, ana wong mati didusi ditutupi satir. Yo bener ya dia. Arepe niku satir sing ditutupi eleke karo Gusti Allah. Ngono dan rasane mati. Ora urunan emosi. Akhile ndelok kancane polisi ngaji, tentara ngaji kula seneng. Ayo tentara karo polisi Indonesia saiki api-api mengamankan NKRI. Aman ke hasil pemilu ning Bawaslu Jakarta. Di demo karo wong sing amanke sapa? TNI Polri. Dan TNI Polri ampuh. Aman ke hasil pemilu dibualangi watu sing mlebu ambulan watune. Ketoke polisi ini bareng nguntal gotri kaya banser ya tok. Kalau kula ngaji teng Bengkulu ketemu Wak Irwasum Mabes Polri. Irjen apa kayak Umar Septono. Oh, takon kali kula. Apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren, promoter, profesional, modern, terpercaya. Oh, berarti polisi api, Gus. Api, sing paling api loro apa patung polisi, polisi tidur. Aku yang ngono to, sing paling api. Yang mencoreng polisi siapa Gus? Yang mencoreng citra polisi itu cuma satu, polisi Cilebak. Lampu merah, menggok ngiri, moro-moro ono anggota. Iya. Wih, ngerusak yun wih. Nah, Dani, lampu merah kaya, wih ono telu. Aku soalnya tahu melu latihan nih. Nomor siji, turn left, go ahead. Belok kiri, jalan terus. Gue berarti belok kiri oleh, jalan terus. Nomor loro, berhenti mutlak. Nomor tiga, ikuti rambu. Nah, aku no tulisan, turn left, go ahead. Aku menggok. Jeng tak goncengi padahal jenderal saat ini. Kombes Imam Sugianto, biar asistennya Pak SB. Harap golek mangan ke susu, turn left, go ahead, menggok. Ngoy, cegat kalau anggota. Iya. Langsung gue takoni, selamat siang pak, tak jawab, waalaikumsalam. Aku kiai kok. Bisa tunjukkan surat-suratnya? Kata kami, anda minta surat apa? Yasin apa Fatihah? Ini yang mana? Kiai kok. Akhirnya SIM-nya mana? Nyoh! Tak kayaknya, aku tertip dulu SIM, surat izin menikah lagi. STNK nyoh setengah tua nih kewer-kewer helm nyoh deloan matamu aku tetep ditilang pak Pak Sugiono, anda saya tilang nih Jakarta nih. Anda saya tilang, saya tanya salah saya apa, tutup pentingnya gak ada. Ya Allah, gowo SIM STNK helm ditilang mergo tutup pentil kan danco aku yang mana pak. Rambiar. Moga-moga polisi dan tentara Indonesia dilindungi oleh Allah untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Amin. Dadi kampuse gedhe dan rameli penak. Waton ana pengajian ngetok. Ora usah urunan, jenengmu apik dan. Ora usah urunan wis. Aku ngerti gajimu ora sepiro, aku ngerti. Bila polisi lagune ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon merko sadar aku sapa anggota polisi gajine ra sepira. Apa mana tentara? Insya Allah luwe parah. Pong ini ya beda, aduh mundur alon-alon. Aku mundur alon alon merga koe ra gelem kelon. Lah awake dhewe apa? Ngaji alon. Aku ngaji alon alon merga sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Pak polisi ngerti lagu ngono apa ora? Ora ngerti iki lagu cah milenial, polisi tentara rupane kolonial. Tentara ini berakhir kiai. Cuk. Apa ya? Cuk mungkin mau tanggapi apa ya? Kulo ki butuh mikir mbak. Soalnya lah kulo gue mikir panitia ini mau. Kiai kan ngaji mesti terakhir kok. Pak Dungi pembawa acara. Kok mulai sampan, takmir ketua panitia. Ya Allah, bawang terasi nabi siji. Ambiar cangkem gua toh. Bila kulo sanggung gue gomik dewe. Oh, organe larang ada. Ning mik sing awak beli di delok. Ku beda, aku ro pandang ramil kae beda. Aku lan ke mik ngene iki, kelas di antor tegak, pandang ramil ngene iki. Jiji. Ayo, belajar ngaji akhlake Kanjeng Nabi. Sing kula praktekke teng dunia malam. Apa akhirnya kula bertahan ngaji terdunia malam. Alhamdulillah ngaji kali BPIP dan pembina ideologi Pancasila. Mereka memanggil saya karena melihat dai yang paling konsisten apa pengajian dengan konten Pancasila dan kebangsaan itu aduh. Nah, kula jadi diangkat sebagai duta Pancasila. Oh, contoh Australia kula ditelepon, "Ono meneh, Gus? Kita minta bantuan Gusti apa? Jadi duta HIV AIDS. Ya Allah. Kok malah HIV AIDS? Apa itu HIV? Hasrat ingin vivis. Apa itu AIDS? Akibat itunya dipakai sembarangan. Nah, AIDS. Nah, bancer itu meneh AIDS. Akibat intim dengan sabun. Pengalaman pribadi mata nih. Banser randuwe bojo malah nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso di CEO yang malah hafal itu mesti gaweane nyabun dan. Ayo selawatan di CEO ayo ya. Salam ala Nabi Muhammad. Jalo lagu nopo? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar. Durung dadi. Prasangka. Oh, setengah lawas. Apa? Cidro? Pamer bojo? Kartonnya nomor do janji? Kimcil kepolen? Kelingan mantan? Pak Kaposek? Oh, cendol dawet? Saya kira wak gawe lagu, cendol dawet dadi lagu. Apa menanya? Tahu bulat digoreng dadaan harganya 500-an. Eh, kimcil rumono. Tahu bulat digoreng dadaan cilik wae lho, regane 500-an. Mosok namu gede rasane enak kok didol gratisan. Iya. Yeah. Ambiar, ambiar. Los ra rewel kok. Sok kabeh. Salam ala Nabi Muhammad. Apa? Jerona Pak, jerona aku nih. Eh? Sawang no, aku wis di sawang terus mendino kok. Mundur alon-alon apa meneh kok apa iso santai wae nyanyike kita golek lagu bojo galak awakmu ngerti bojo galake kuncine apa tawakal lan sabar sabar bojomu galak sabar. Pak polisi aku ngerti senajan ning kantor gualak ning omah dire bojomu to kok ning kantor ha ha ha ning omah ki dan lak wong lanang bojone galak sabar sesuk mesti ning akhirat siksane dikurangi kali Gusti Allah. Amin. Soale napa? Di dunia sudah sangat tersiksa. Ngopo menes? Eh, ora ning kene ning jero mobil wae goblok. Lawang ya aku arep ngaji mok suguh. Buah lambadoku kepiye? Kamu cari perkara saja sih. Eh, kowe ndi bojo urung? Urung ya maklum rupamu pas-pasan. Salu ala Nabi Muhammad. Eh, lagu sing anyar wae, kartone ana medho janji. Sopo ora kowe nak kuwi? Rasa mulih kono wae. Ning panggung mung nampang rai tok. Senajan aku paham amplokmu ra jelas. Aku wae yo ho. Jambatan. Aku rasa ngoni yo lapor Pak Sugiono ning polsek. Laporke panitia atas dugaan pasal 378 penipuan. Dan menipu rasa ngoni kok. Sangoni mung didik beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis tak elekke ngene iki tetep dilakoni maklum pasal 44 apa cacat mental. Ya aku mulai juga ikhlas kok ngopo cerewet bae. Ora urun nek crikis. Biyen aku sebatang suwe-suwe wega nuruti kekarepanmu. Biyen wis tak wanti-wanti ayo budal ngaji. Tapi kenyataannya Solawati Robi ya Robi sholli ala Muhammad. Robi ya Robi sholli alaihi wasallim. Ya Robi balighul wasilah. Ya Robi khusawil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Sing nabui koplak ndase. Apa mau meneng bae ngono kuwi. Iso apa ora ya, Bro? Malah mung doblong. Kok kebangetan man. Dijak ngaji malah maidoni. Ke ayo do budal ngaji ning majelis ngaji. Kok angel temen kowe dikandani loro ati iki. Angel temen kowe dijak ngaji nek uwes ketekan pati rai sombaleni mangkat budal ngaji. Terus ke biyen aku sebetah entak dungdung goblok goblok. Aku lak nyanyi bengok bengok kaya ngene. Sing nyekel terbuka ndi? Sing nyekel terbuka ndi? Dicekel. Tapok duit kapok kowe. Aku lak nyanyi bengok-bengok didelok Pak Sugiono. Malah aku mau domblong. Ah. Isomu apa isomu? Ditinggal rabi. Iso kabeh ra matabu iso kabeh. Wah. Eh sing kapange ditinggal rabi. Iso. Dong gowo, gowo HP apa ora? Gowo HP apa ora? Plese duripke. Tak delok. Wong sepiro iki? Lakune mateni. Ora iso ketua panitia tak pateni ngene. Coba flashnya semuanya dihidupkan. Wes tinggal rapi sing gampang ora ayu gaul blas ta iki. Wow. Kuwi ayune viral sing mulung sing ngiringi ora iso apa-apa. Wis ra gamelo lunas. Ya Allah, ya Allah. Yo diangkat HP ini. Aipun 11 yo kaya rupamu padahal. Diangkat sedaya. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Lampune mateni, lampune mateni. Eh panitia lampune mateni. Kayak ini dhuwur yo ono wong mengki. Tak pikir demit, Bro. Diangkat, diangkat. Sing arep ndi HP niki arep nang desa, desa ra duwe HP. 2019 sok HP ini cross. Iki pun saya kata ni Pak Panitia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geranto tenang. Diangkat sing dhuwur. Adro siap-siap. Ora iso keplak. Ah, sing kono rasa kaya mati yo. Bilang pun kelangsungan arek Lemi. Rasa youtuber. Hatiku rasane loro nyawang konco atok karo agomo rendu entok tok romo Qur'ani rati wocok sholate yo tinggal nong opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua di seneni guru ya Kepui hayo rene kita ngaji solawat ya Rabbi bil balil mato wal firlana mamato ya wasial sekali lagi yang lebih kencang ya Rabbi bil Tresnane, ku ngono kuwi paham apa ora? Oh, paham, biasa nyawer kok. Pak loro penyanyi dangdut nyawer karo kiai ra nyawer. Lanjut. Ngopo lampune duripke sok tahu. Lampu. Patani lampune. Sekti aku, pati mati. Kok kuwi ra mati kuwi? Hah? Napa ne? Kan aku sukanya yang peteng-peteng. Diangkat sedaya. Saiki lagune sing tuwa-tuwa. Endi HP-ne? Desa, desa. Ayo. Diangkat. Yo tak mudun. Tapi lampune kuwi patane kuwi, panitiane iki. Woi, paten lampune. Nanti kalau terlalu terang kalian enggak sanggup melihat ketampananku, ya. Ya. Eh, lampune tiang patane kuwi. Orang lurah tak pateni lho malan. Lurah teko ora iki. Pak Lurah di wong iki. Rata kok? Oh ya, gak apa-apa. Diangkat sing dhuwur. Lampune pateni, saniki lagune wong tuwa-tuwa. Lah iki lampune iso mati yo. Caping gunung cangkeme, cangkeme caping gunung. Sholli wa sallim dang iman. Allah Allah. Sholli wa sallim dang iman Allah. Wal ali wal ashabi wa qadawah. Wal ali wal ashabi wa qadawah. Saben malam Jumat ada tukang dermis. Panitia. Ya, ya kena aku tak ngopi dhisik. Lah tak ono. Ora apa judule. Panitia siap-siap. Jiko duit sing akeh. Delok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian nyawang kiai kok infake 1.000. Luwe larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Lang. Cuk. Enggak, panitia tadi siap-siap. Le, nyanyi le, lagu le. Lagumu terserah. Apa? Apa? Maguru, maguru. Ya, yes, sekono. Ayo, panitia ini di. Long sallallahu Muhammad. Urung, urung. Panitia ini rungono kok malah cerewet, wae. Di panitia. Panitia. Rasiap, rasiap. Oh, Rawel. Alos panitia nih. Sok kabeh. Sok kabeh. Endi panitia nih iki? Ya Allah, ya Allah. Mergo panitia dereng muncul, maka pengajian dianggap selesai. Ya selamat deh, lagu deh. Pokoknya lagumu rampung, rampung, rampung kali. Guru belan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja shafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muhtahi. Mekar indah dan wangi, cintamu kan abadi ke seluruh penjuru. Kau tegakkan agama, jagat raya gempita menyambut akhlak mulia ke seluruh. Jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ku syairkan lagumu dengan senandung rindu kekasih yang ditunggu. Wahai kau maha guru, berlimpahnya cintamu, mulianya ajaranmu, tumbuh subur di kalbu, jantung darah nadiku. Guru jalan hidupku hingga akhir hayatku, ku ikut agamamu, jangan tinggalkan aku. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak dermise menerabung kowe menang waenya. Aku tak kei yang rupanya ireng banget masaknya. Lu ngerti jenenge sapa? Irma irenge Masya Allah. Oh. Apa? Oh Irham, tak pikir Irma irenge Irhamna. Ganti mesake iki mau. Lanjut. Sampun jam setengah tiga nggih. Apa kuwi? Aremane lukisan kene. Oh, lukisan apa? Kalau sampai lu yang ganteng wonge tak ajar kowe. Oh. Awi dhewe, lah iya mosok kon gaweke lonte lah ya ora. Ai Banser, Banser. Jos, pokoknya sesuk aku mlebu surga sing awal Banser. Ora, dadi sakrone iki mlebu surga kan Banser survei lokasi. Natak-natak ke surga, begitu surgane siap, siap aku mlebu surga, Bansere balik meneh. Banser. Oi, karya sendiri. Halo. Apa nale? Kok cangkemku merenges ki ngopo iki? Oh, boleh sing merenges. Wah, ya lumayan lah. Kowe dibujur kowe? Ya maklum rupamu pas-pasan. Pemuka mulai pengajian bermain lukisan kue mulai langsung rabi. Rondo anak limolas. Wis di foto? Ya, Leslie, karena mobil gue kono le. Ya. Wis. Ya. Bocah iki lumayan black sweet. Sweet ilang garek black. Kono wae sak jamaah salami kabeh kono, malah kaya lebaran, bro. Eh, nyawa tak jeruk siji wae. Ya, kayak mburi kayak. Waduh, kena ndase mesake kayak. Katanya rondo kayak. Wis tuwa jilbabe ping yo ngalah, Mbok, Mbok. Nah, kuwi awas tangkap kayak. No, tangkap. Muga-muga kelawan selawat maha guru sing diwaca kalih grup apa iki? Eh? Qatrun nada. Muga-muga kuwabeh ditimbali Gusti Allah. Munggah kaji. Minallahumma amin. Pokoknya sing seneng karo Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Sesuk kabeh iso ziarah Makkah Madinah. Neng lak mau ngamin tok yakin ora mangkat. Tapi yen saya usah dereke kula lanjutke dasare kula ngaji teng dunia malam nganggo akhlake Kanjeng Nabi. Kula niku iso umroh munggah kaji, mbuh umroh ping pira, kaji ping pira kula radong niku kula ora tau bayar. Bayare mau nganggo selawat. Zaman kula kuliah begitu krungu jamaah calon haji ngumpul di asrama haji Ring Road Utara. Kula langsung numpak pit ontel. Resiki asrama haji karo kula selawati. Kula kelingan selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adadar romdir raqiq salatan tarzuku nabiy min ahli taufik wa tuballihu nabiyal khuduro ila baitil atiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Iki suwe-suwe panggung kaya uka-uka iki. Urip mati, urip mati. Ngetok-ngetoki panitiane anggarane cekak. Lah iya nyewa lambo ora kuat apa meneh bayar kiai. Aku khawatir ku jangan-jangan kiai diamplopi nganggo BPJS iki. Apik lho iki, nyangoni kiai nganggo BPJS ki apik lho. Apik. Moro ning kelurahan golek SKTM, surat keterangan tanda tidak mampu. Hei, lho mati ta. Aku suwe-suwe kaya dukun ning kene iki aku. Kula ulangi, selawat sing kula waca niki wau, mang terake saisone, mang apalke, mang rekam. Niku dadi password kula munggah kaji, kula mangkat umroh. Apa meneh bar ngislamke Mas Dedi. Kabeh wong nawari kula umroh, nawari kula haji, tapi mboten sing kula tampa. Oh aku isin now tak nerani miskin duwe isin yo mati duwe isin kok padha ke pak polisi eh ada lho kang iki ngopo to lamune Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nadada ramlir raqiq salatan tarzuku nabiyya min ahli taufik wa tuballighu nabiy al-khudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kula benakke kasur yo lampune yo mati barang ketok sin ngisine kota wali yo nyewa lampu ora kuat isin karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, sing dolanan iki kowe kok, Bro. Pondandane iki. Iki ki anake sapa iki? Yo, pakai apel kowe. Itu mbak-mbaknya pilih apel apa pilih anggur? Anggur. Kalau aku pilih apel, kenapa? Karena aku milih diapelin daripada dianggurin. Oke, ayo ora iso ngomong goblok. Daripada kowe ditinggal pacar galau. Aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu malah lari. Iya. Ambiar dek. Solawat niku kula waca karena saya meyakini dunia seisinya jangankan mung duit, jangankan munggah kaji. Donya saisine diciptakan karena Nur Muhammad kok. Kula waca ngresiki nuwun sewu. Kamare calon jamaah niku kula pasangi kasur kula solawati. Begitu jamaah teko kula gaweke kopi kula solawati. Ya Allah, kula pengin nyusul tiang-tiang niku tamune panjenengan. Wacake solawat. Begitu hari H yang ditentukan, saking asrama haji di Ring Road Utara Monjali ini kok mangkat ning Solo. Embarkasi ini lah ning Solo. Numpak mobil api, kawal polisi nguing-nguing mangkat ning Solo. Kulo kejar nganggo pit ontel. Kulo solawati. Allahumma yasir lana ziyarat al-Makkah wal Madinah. Bibarokati Sayyidina Muhammad. Kulo ya. Kecanda, yora. Lho ngono numpak bis sampe kawal Pak Polisi, padahal di kawal Pak Polisi niku lampu merah ora mandek, Cik. Mila lan jenengan pengen lampu merah ora mandek gampang. Siji dadi presiden kaya Jokowi, loro dadi calon jamaah haji, nomor telu numpak ambulan. Ora mandek. Oh ya. Dan ternyata napa Pak? Dikabulke kali Allah. Betul-betul saya dimudahkan untuk berangkat haji dan umroh. Ang conto. Lah cara Mbah Ma'ruf Lirboyo niku nyuwun sewu. On maca selawat sak derenge turu supaya gampang munggah kaji. Ping pinten? Ping 100.000. Malah mbok-mboke takon la kelone kapan? Ah sing mau pikir kelon wae. Kowe arepe turu ra selawatan, malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul kerasa penak sing didudul danga-danga. Lah ngono mangkate kaji kapan total tutul wae. Kuwi malah sing jilbabe jambon kuwi lagune beda meneh. Minggir. Aja nengah-nengah. Mampir-mampir bojoku raning omah. Cah iki liwat. Oke, ngene. Codot dilawan. Kon maca selawat. Akhir tenan, Pak. Kula daftar umroh pertama kali nggawa duit 20 juta ajeng kula setorke teng umroh. Begitu nyampe loket, nyampe biro, dia jawab, "Gus Miftah mboten usah bayar." Aku lo kaget. Lah napa jenengan dadi pembimbing mawon? Kula jawab, aku ki rong tau mangkat kok dadi pembimbing. Kula yakin jenengan mesti iso. Kula kandhani akhir. Ya wis, ora apa-apa, aku dadi pembimbing. Ning syarat siji, apa Gus? Jamaah aja mok kandhani lek aku rong tau mangkat. Kan aku malu. Aku ya ngono. Tenan, Kang, mangkat. Kelingan kula pertama kali teng Madinah niku nginep teng hotel Dalla Taiba, pintu 25 nih. Wah, akhirnya begitu aja mangkat yang masjid jamaahe takon, "Gus, raudhah itu di mana toh?" "Modiar aku." Aduh, aku lah ngomong aku ora ngerti, kan aku gengsi. Akhirnya kula kondo, "Kowe golek apa?" "Raudhah." "Halah, raudhah ora ngerti goblok kau." "Ayo goleki." "Aku ya ngono ta." Wah, akhirnya kula kelingan raudhah niku teng pundi berdasarkan hadisnya Kanjeng Nabi, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan taman dari taman surga. Sing tak eling-eling mung mimbar karo omahe Kanjeng Nabi sing sakniki dadi makbarohe Kanjeng Nabi. Kula kelingan maca teng kitab teng raudhah niku karpete ijo. Itu abang murahan ini beda. Akhirnya tak golek ikan, dikit-dikit mangkat yang ngarep, ayo mimbar, ayo makbaroh. Tak delok, karpete ijo, langsung aku kondo karo jama. Jadi kan golek ini apa? Raudhah, matamu iki loh aku. Padahal aku lo gak nembe ngerti niku. Orang apa-apa, bukti ini bener kok. Padahal ke Kiai Tony Boster. Waton munin dobose, banter. Becak tanpa pir, waton ceplak tanpa ban becak tanpa pelek waton ceplak ra nganggo utek gajah diblangkoni ora sedeng. Ondase gede banget tendang pada aku. Mosok gajah diblangkoni kaya pandan ramil ya beda. Apa bedane ndan ramil karo gajah? Tuh, gajah kan dasi ono belalene dan ramil belalene ono dasi. Orang percaya, bukan dewe. Niku nyuwun sewa, mergo selawat estu. Begitu ajeng tawaf, kula mumet meneh. Waduh, cara iki ngene ngerti teori ne piye? Langsung ijik nembe nyuwun sewu. Apa nika? Rukun Yamani, sak derenge Hajar Aswad. Kula wis bengok, Bismillahirrahmanirrahim. Salah, Gus. Niko lho Hajar Aswad teng mriko latihan. Aku ya ngono to. Desa cangkemmu. Jenenge yen ora tau mangkat kok dadi pembimbing. Sok tahu. Puno luput. Dadi akhire alhamdulillah bar niku sebulan ping pindho iso mangkat umroh ora tau bayar mergo kelingan kuwate kula maca selawat. Ora usah dawa-dawa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa jenengan ra pengin mlebu Masjidil Haram? Manja'a hadal bait fatawa usbu'an summa shalla raka'ataini fi maqami Ibrahim summa shariba ma' zamzam kharajat dunubau kal yaumi waladat ummu. Jajal barang siapa mendatangi rumah ini apa Masjidil Haram fatawa usbu'an kemudian tawaf 7 kali jajal summa shalla raka'ataini fi maqami Ibrahim salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim summa shariba ma' zamzam kemudian minum air zamzam. Orojat dunu bau kal yaumi waladat ummu. Wis kaya bayi meneh tak kandhani. Nila Pak Kaposek mulai umroh mesti raine kaya bayi. Tangin dong. Paling bojone mbaten bayi kok kumisen ngono. Kula kelingan sing mangkat umroh nomor pilo khusus kula ngajak para banji umroh Pak. Kan kula duwe jamaah banji niku 400. Wah, iku pengajian paling horor sak dunia banget. Bokil umroh apa ora? Mau cin. Ya. Akhire ning cara-carane nganggo cara wong lanang karo wong wedok. Oh, enggak boleh pakai mukena, matamu kowe lanang kok mukena. Komunitas mereka disebut lady boy. Napa niku lady boy? Wajahnya lady, kakinya boy. Akhirnya tenan mangkat umroh khusus banji cah seket pembimbingnya kula. Ya Allah, begitu sampai Masjid Nabawi neng Madinah, ono banji sing error. Abah, apa? Saya nggak mau di kamar sendiri. Terus sama abah, mah aku ngono. Tangis lo jempolku telus kabeh aku. So malah mulai aku mateng ya aku. Sampai Masjidil Haram kak. Karane tawaf pripun wingi kon manasik ora gelem. Saya ki umroh bingung. Hei, tawaf. Ono Masjidil Haram, mlebu ono Ka'bah, ono Hajar Aswad. Nguluk salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil. Begitu nyampe Ka'bah, ya Allah, histeris. Bismillahirrahmanirrahim. Banci aku. Begitu mulai sadere Ramadan telepon kula, "Abah, apa?" Kula pengin tobat. Wah, seneng kula. Kula langsung ngelus jodoh bondodone bojo kula. Ya Allah. War tobat. Nggih, carane iki piye? Insyaallah, Bah, selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Matamu kuwi aku ngono. Lanang jilbaban aku. Akhire, kula kasar iki kula ngopeni. Tapi to ngacap 400 wonten to, Pak. Kula ngurusi banji. Salah siji jenis yang pun lulus, lan iki wonge to mriki. Iya. Aku lo ngaji nih kok horor. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedo ini nopo Gus yo bedo. Lan yang buri imam jenenge makmum di depan imam namanya almarhum. Takon kali aku lo. Lawang lanang mati jenenge nopo Bah almarhum. Bedo mati almarhumah. Lah kaya aku lo banci mati aluminium. Jenenge bosok kan banci. Jenengmu sopo? Susuki apa kuwi ketoke susu bono kaos kaki ana kowe sing paling ngehit bocah wayu lanang jenenge Sucipto. Ya Allah apa kuwi susune lancip diganjel botol ngono kowe Pak sing cerewet ya mau mesti Sukarlan asu nglekar ning dalan. Ayo sing duwe duit 100.000 sesuk nabung ning bank niat munggah kaji.